Halo. Udah, adik kini di Malaysia. Adik Taraga juga udah. Udah, nanti awak bertamu di Bandung 3 tahun lagi. Sonia? Malam awal November, denai duduk surang diri, memandang bulan di langit tinggi, tiado bakawan, takkan amaso nan silam. 3 tahunan lah lalu, sabimbing tangan bakasia sayang, jumpa hutan hati. Oh, Sonia, kini yang tadi mano, apa salah denaiku? Mangko jodohku jadinya, oh, Sonia, mano janji dahulu, nang samu kita padu sama so itu, oh, Sonia, hilang segala angan. Tinggal hanya bayangan mengadil naik batikakan. Oh, Sonia, cinta denai nan suci merintang dalam hati nan menyesum diri. Rindu ka adik surang, rindu, rindu, rindu hati, hati rindu, rindu ka adik surang. Kini yang tak apo salah denai ko mangkucu iko jadinyo Sonia mano janji dahulu nan samu kita padu sama so itu Sonia hilang segala angan tinggal hanya bayangan mengadinai Sonia, cinta denai nan suci, merintang dalam hati, namanya Sonia.